Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Di Umun Uman. Bagaimana atau takaran yang kita sudah bisa mengeluarkan zakat, Ustaz? Sedangkan harta kita yang sudah terkena berapa lama, kemudian dalam jumlah yang berapa, Ustaz? Hartanya ini apa, Ibu Umun Uman? Iya, masalah zakat ini, Ustaz. Baik. Syukran. Iya. Pertanyaan Umun Uman bagus sekali. Jenis hartanya ditentukan dulu. Apakah harta berbentuk uang rupiah, atau berbentuk emas dan perak, atau berbentuk harta perniagaan, atau berbentuk hewan ternak, atau berbentuk tanam-tanaman. Bila berbentuk emas dan perak, atau berbentuk rupiah, atau berbentuk hewan ternak dan harta perniagaan, maka zakatnya tidak ada kecuali sampai satu nisab, dan satu nisab tersebut mulai baru menghitung haul, belum lagi wajib zakat. Bila hari ini Anda memiliki uang, umpamanya, kapan Anda memiliki uang senilai dengan 85 gram emas, hari ini Anda memiliki senilai 85 gram emas, belum wajib zakat. Tunggu setahun ke depan, yaitu 11 Ramadan tahun depan, lihat lagi. Bila uang ini masih ada, maka bagi 40, 1/40-nya merupakan zakat dan dikeluarkan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq.